dalam acara yang selalu setia menemani Anda terutama saat-saat berbuka puasa, yaitu acara Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah yang bisa Anda saksikan dari pukul 4 sore sampai menjelang berbuka puasa atau pukul setengah 6 waktu Indonesia Barat. Ya, kali ini memang suasananya terlihat berbeda sekali. Ya, kebetulan di lokasi tempat acara Tabligh Akbar itu sedang diguyur hujan lebat. Ini mungkin juga satu pertanda baik ya. Semoga hujan yang lebat ini sebagai salah satu tanda dihapusnya dosa-dosa kita pada saat bulan Ramadan ini. Amin, insya Allah. Baik, tadi kita sama-sama telah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surat An-Nisa ayat 17 dan 18. Sebelum kita bahas lebih dalam lagi, saya mau tanya dulu, siapa orang di dalam ruangan ini yang tidak punya dosa sama sekali? Ada? Gak ada semuanya, termasuk diri saya, termasuk Anda pemirsa. Kita semua pasti tidak pernah luput dari dosa, ada saja dosa. Dan bulan Ramadan ini bulan yang tepat bagi kita untuk memohon ampunan dan kita bertobat kepada Allah. Dari sekian banyak sifat buruk yang kita miliki, sekian banyak kebiasaan-kebiasaan yang bisa merugikan orang lain yang kita miliki, di bulan Ramadan ini marilah sama-sama kita kurangi, kita bertobat kepada Allah. Nah, tepat sekali pada kesempatan kali ini, acara Tabligh Akbar kami mengangkat tema yaitu menggapai ampunan Allah dengan bertaubat. Dengan tentunya insya Allah akan hadir bersama kita yaitu Kiai Haji Nazruddin Umar dan juga Ki Mirza. Ya pemirsa, hari ini juga kami masih sama seperti juga episode-episode yang lalu, kami akan memberikan hadiah kepada Anda semua, persembahan dari Oli Top One. Dan tidak hanya itu, dan selain itu tentunya Anda juga sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan tausiah dari guru-guru kita dan juga Ustadz ganteng kita, Ustadz Zaki Mirza nih di sini ya, disiarkan langsung dari Masjid Fathullah Kampus UIN Ciputat. Inilah dia tabligh. Mereka akhirnya di dalam sini ya untuk mendengarkan tausiah bersama Ustadz Zaki Mirza dan juga Kiai Haji Nazruddin Umar. Kebetulan hadir bersama kita juga Fatima, ada Mbak Nia, ada Puput dan juga Mbak Pipik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tema kita adalah meraih ampunan Allah dengan bertobat. Siapa yang gak pengen bertobat? Pasti kita semua ingin bertobat. Tapi kadangkala kalau udah tobat masih balik lagi. Tobat kapok. Aduh, jadi ada orang bilang nih, orang udah tobat tapi kok balik lagi ke sifat buruknya. Sampai ada sebuah istilah tobat sambel. Nah, kalau kita sampai tobat sambel tuh gimana caranya? Bicara mengenai tobat, langsung saja kesempatan pertama kita berikan kepada Ustadz Zaki Mirza. Fadol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Tabligh Akbar Ramadan TV One yang mudah-mudahan senantiasa diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, Bapak Ibu yang juga mudah-mudahan kemuliaan itu diberikan untuk kita semua, tapi tidak hanya sekedar kemuliaan duniawi. Karena ada satu kemuliaan yang senantiasa harus kita incar, yaitu kemuliaan ukhrawi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ini kalau urusan doa yang satu ini kayaknya semuanya hafal nih. Makanya dibilang doa sabu jagat. Baik, taubat itu bahasa Arab yang asli kalimatnya adalah taba yatubu, yang isim masdarnya adalah taubatan. Apa arti taba yatubu? Kalau kita buka kamus Al-Maurid atau kamus bahasa Arab yang diterjemahkan kembali dengan bahasa Arab, maka arti tabayatubu adalah ada ya'udu, kembali. Roja'a yarji'u, apa artinya? Pulang. Kan dulu kalau belajar bahasa Arab gitu kan, roja'a yarji'u, roja'a Muhammadun ila baitihi, Muhammad pulang ke rumahnya. Ini pelajaran dasar dulu nih, masih ingat ya. Berarti orang yang taubat adalah orang yang kembali, orang yang pulang. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. kembali kepada apa? Kembali kepada jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa setiap manusia itu harus bertaubat? Dan taubat tidak bisa dilihat hanya dari fisik belaka. Orang yang pakai sorban, mungkin kayak saya, pakai baju koko, terkesan orang yang paling jago taubat. Bukan itu ukurannya, Bu. Atau kayak abang-abang yang sebelah kiri kita nih, ini kan muka-muka taubat semua nih, pakai peci, pakai sarung. Tuh sarung udah lunas belum? Ini taubat bukan digambarkan hanya dengan simbol belaka. Kenapa setiap manusia itu harus bertaubat? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang manusia itu tempatnya salah, tempatnya dosa, tempatnya lupa, dan tempatnya khilaf. Tadi sudah ditanya sama Bang David di awal acara ini, Ibu, siapa di dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa? Tidak ada. Presiden punya dosa gak? Punya. Tukang sarden? Punya. Sekretaris punya dosa. Pegawai semua punya dosa. Ustadz? Kenapa? Ustadz? Ustadz jangan disebut dulu belakangan. Ustadz, apalagi Ustadz paling banyak dosanya. Oncong amat betulnya, Bu. Nafsu amat sama saya kayaknya. Subhanallah, lihat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa kepada kita? Kullu bani adama khata'un. Setiap yang namanya anak Adam, ini anak Adam bukan nih? Ya. Anak Adam bukan? Kenal sama Nabi Adam, Bu? Kenalan di mana? Pangkalan ojek. Yang namanya anak Adam, kullu bani Adam, setiap yang namanya keturunan Nabi Adam, khata'un, pasti punya salah, punya dosa dan khilaf. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baiknya manusia bukan manusia yang paling banyak hartanya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling tampan wajahnya. Siapa manusia terbaik? Manusia terbaik adalah manusia yang mau memohon ampun dari setiap dosanya. Makanya taubat itu ada dua macam. Apa Bang David? Yang pertama yang ya, disebut ditahan dengan dulu. Oh, ditahan dulu. Baik. Memang puasa itu harus pintar-pintar menahan. Iya, benar. Termasuk menahan tausiah berikutnya. Maaf ya, sabar dulu. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Insyaallah. Jadi taubat itu ada dua macam. Buat Anda yang ingin tahu jawabannya, tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1400. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pemirsa Tabligh Akbar Ramadan TV One yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para jamaah, bapak, ibu yang senantiasa dimudahkan segala urusannya dunia akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti yang tadi saya sampaikan, manusia itu kan harus bertaubat. Karena memang manusia itu ditakdirkan oleh Allah tempatnya salah dan dosa. Al-insanu makanul khata wan nisyan. Lalu ada berapa macam sih taubat itu? Taubat itu dikatakan di dalam kitab Nasaihul Ibad. Nah, ini kitab yang sudah banyak kita baca, karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalan, kemudian disyarah lagi oleh Syekh Muhammad Ibnu Saleh. Beliau mengatakan bahwa taubat itu ada dua. Taubat yang pertama yang disebut dengan taubat mutlak. Taubat apa, Ibu? Mutlak. Yang kedua disebut dengan taubat muqayyad atau terkait. Taubat mutlak itu adalah taubat dengan lisan yang dibaca secara rutin tiap hari. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasul, dalam satu hari sebaiknya berapa kali kita bertaubat?" Rasul bilang seperti ini, "Likulli da'in dawa'un wa dawa'uz dzunubi al istighfar." Setiap penyakit itu ada obatnya. Dan obat dari dosa tidak lain adalah istighfar. Lalu Rasul ditanya, "Engkau berapa kali membaca istighfar, ya Rasul?" Lalu Rasul berkata, ya ayyuhal mu'minun, wahai orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Wa ana atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah, karena aku dalam satu hari membaca istighfar 100 kali. Berapa kali bu? 100 kali. Di dalam riwayat lain dikatakan sab'ina marrah, 70 kali. Ini Rasul, manusia yang segala dosanya, baik dosa yang masa lalu, saat ini, dan dosa yang akan datang sudah dihapus, tapi masih istighfar 100 bahkan minimal 70 kali. Rasul. Rasul. Ah, masalahnya kita nih, Bu. Bu. Bu. Kita. Bu. Kita. Lo aja kali. Kita yang masih penuh dengan dosa, berapa kali kita istighfar? Subhanallah. Lihat Rasul, minimal 70 kali beristighfar dalam satu hari. Lalu Rasul bilang, istighfar inilah yang disebut dengan taubat mutlak, zikir lisan harian yang akan menghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh panca indera setiap manusia. Contoh, indera mata. Nih, yang muda. Kalau lagi ada yang lewat, wah, mulutnya si istighfar, astagfirullahaladzim, matanya melotot. Demplon bahenol, semok bohai botok nih. Tuh kan? Ininya istighfar, tapi matanya jelalatan kemana-mana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazratul ula laka, wasaniyatu alaika. Kalau urusan mata yang begini, pandangan model begini, pertama, jatuhnya jadi nikmat. Tuh, anugerah. Ya. Tapi kalau udah yang kedua, jadi alaika, jadi dosa. Tapi jangan-jangan mentang yang pertama jadi nikmat ditahan. Nggak kedip-kedip biar nikmat terus, Ustaz. Ya. Gitu. Oke, baik. Baik. Kita lanjutan lagi. Tadi baru yang pertama ya? Yang pertama. Taubat yang kedua apa? Yang kedua disebut dengan taubat mutlak. Nah, oh. Taubat mutlak ini tidak hanya dengan secara... Yang kedua, tadi yang mutlak yang udah. Tadi apa? Mutlak. Mutlak. Yang kedua adalah taubat muqayyad. Nah, oke. Okay. Taubat muqayyad ini artinya terikat. Oh, terikat. Ya udah nanti kita lanjutin. Baik. Lagi. Ntar ada juga kayaknya sudah di rumah. Lupa dia tuh. Habis diliatin mulu sih. Makanya ngeliatinnya mulutnya ditutup. Tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Rupiah persembahan dari Oil Top One ya. Baik, tadi kita sudah mendengarkan ceramah dari Ustaz Zaki Mirza. Seperti yang kami janjikan bahwa di sini juga hadir Kiai Haji Nazaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdiri Kiai. Ini tadi sudah dijelaskan. Iya. Jadi ada dua jenis tobat. Tetapi kita banyak yang belum paham juga nih. Tingkatannya tobat itu seperti apa? Soalnya tadi di awal acara saya sempat mengatakan juga ada istilah itu tobatnya tobat sambel. Udah tobat besok lagi, tobat lagi besok ngelakuin lagi, ya. Udah tobat besok ngelakuin lagi. Baik. Silakan. Pertama kita harus bangga ya dengan tampilnya mubalik-mubalik muda seperti Ustaz kita ya. Tapi pertanyaan kita sekarang ini apa mempan dengan berbagai macam mubalik tablik itu kita berharap insya Allah pasti ada hasilnya. Tingkatan taubat para pemirsa itu di dalam kitab-kitab kuning khususnya kitab tasawuf itu ada 4 ya. Ada orang yang bertobat dari dosa, tadinya melakukan dosa dan maksiat, istighfar dia. Ada orang yang tidak lagi melakukan dosa tetapi dia masih istighfar. Loh kok kenapa masih istighfar? Kenapa? Karena kami punya banyak waktu tapi hanya melakukan sholat-sholat fardu, ibadah fardu tapi tidak melakukan yang sunat-sunatnya, istighfar. Yang ketiga tingkatannya, seluruh sholat-sholat sunat, ibadah-ibadah sunat dilakukan, apalagi mereka tidak lagi pernah melakukan dosa yang disadari, yang disengaja ya. Tapi masih istighfar. Ditanya kenapa masih istighfar, kenapa masih bertobat. Memang kuantitas ibadah kami sangat banyak, lumayan seluruh qabliyah ba'diyah kami lakukan, tetapi diantara seluruh ibadah itu tingkat kekhusyuannya tidak merata. Kadang-kadang salatnya khusyuk, kadang-kadang enggak. Bagi orang yang sudah tingkat makannya seperti ini, yang seperti itu juga merupakan satu pelanggaran batin buat yang bersangkutan, akhirnya masih istighfar. Nah, ada lagi tingkatan yang keempat. Pokoknya bukan main kalau dia sholat atau dia beribadah mahdhah, luar biasa kelihatannya dari segi penampilan fisik, tapi masih istighfar. Ditanya, kenapa masih istighfar? Masih ada detik-detik tertentu saya alfa untuk tidak mengingat Tuhan. Bayangkan dalam 24 jam ini, detik-detik tertentunya masih berhitung detik. Kita mungkin berhitung hari dalam satu minggu, berhitung minggu dalam satu bulan, berhitung bulan dalam satu tahun untuk beristighfar. Nah, ini subhanallah para pemirsa, ada ayat yang sangat indah, tapi itu sangat berat untuk diamalkan. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah tidak mengatakan innallaha yuhibbut taibin. Kalau at-taibin itu tingkat taubatnya itu sesekali, kapan-kapan. Ya, menjelang Ramadan, nisfu Syaban istighfar, Ramadan alim. Tapi lepas bulan suci Ramadan, kembali ke habitat lamanya, langgaran dosanya dilanjutkan kembali. Nah, itu at-taibin. Kalau at-tawabin bolak-balik. Ya. Begitu dia berdosa, bermaksiat, kembali segera mungkin melaporkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, saya melanggar lagi. Itu sangat manusiawi. Dan inilah at-tawabin. Jadi seperti yang dikatakan tadi Ustaz, at-taib itu sebetulnya adalah kembali. Ya. At-taibin at-tawabin beda. Kalau at-taibin sesekali taubat, tapi kalau at-tawabin mereka selalu bertaubat mumpun dosa maksiatnya itu masih hangat. Tidak perlu menunggu pensiun, tidak perlu menunggu malam Jumat, dan tidak perlu menunggu bulan Ramadan. Tapi kalau sudah berdosa langsung dia istighfar. Ini yang disebut dengan at-tawabin. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah mencintai orang-orang seperti ini. Tidak mencintai at-taibin dalam pengertian tadi. At-tawabin. Oleh karena itu para pemirsa, kalau kita betul-betul bersungguh-sungguh bertaubat, ungkapkanlah taubatnya itu dengan penuh kesadaran dan sepenuh hati. Insyaallah. Kalau perlu menangis, air mata taubat itulah yang akan memadamkan api neraka para pemirsa. Baik. Baik, Kiai Nazaruddin Umar, nanti kita akan lanjutkan lagi. Mungkin di antara kita sampai sekarang masih banyak yang ngerasa bahwa tobatnya belum sempurna gitu. Karena sudah tobat, tapi kenapa kebiasaan buruk itu seringkali kita khilaf, kita lakukan lagi. Sudah tobat, kita menangis di hadapan Allah, lakukan lagi. Mampu menggunting langganan dosa masing-masing. Nanti kita akan lanjut. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya, buat Anda yang saat ini berada di Indonesia bagian tengah ya, mungkin udah ada sebagian dari wilayah warga Indonesia bagian tengah ini yang sudah berbuka puasa. Ya, selamat berbuka puasa buat Anda. Buat yang di Indonesia bagian barat, sabar dulu. Apalagi yang di Aceh. Kalau Aceh nggak salah, itu jam 7 ya biasanya buka puasanya. Sabar dulu. Innallaha ma'as sabirin. Baik, kesempatan berikutnya kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya. Sepertinya ini karena ada kelompok Fatima di sini yang baru aja launching album terbarunya. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ya. Assalamualaikum Pak Kiai, Ustaz Zaki. Langsung aja saya mau langsung dikasih dua pertanyaan sekalian. Apa sih syarat-syarat bagi orang yang bertaubat? Ya. Lalu yang kedua, apakah pernah ada taubat kita yang ditolak oleh Allah? Syukran. Ya, baik, silakan Bapak Nazaruddin Umar bisa langsung jawab pertanyaan. Saya kira ini mewakili yang lain ya. Ya. Masyarakat kita juga, umat kita itu perlu mendengarkan dan mendapatkan informasi bagaimana persyaratan sebuah taubat itu. Di dalam kitab Al-Ghazali itu Ihya Ulumuddin, itu ada persyaratan taubat yang disyaratkan oleh Imam Ghazali. Pertama adalah memang, pertama harus mengucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, itu ikrar ya, ungkapan. Yang kedua harus meninggalkan perbuatan itu. Pokoknya jangan sampai mulut istighfar tapi perbuatan dosanya tetap jalan, itu bukan istighfar, bukan taubat. Jadi lain istighfar, lain taubat ya. Kalau istighfar ucapan, kalau taubat itu action. Kemudian yang ketiga, menyesal sejadi-jadinya. Ya Allah, kok kenapa saya tergelincir lagi padahal sudah usai melakukan ibadah puasa ya. Yang keempat, ya, berikrar, ada tekad, bahkan kalau perlu bersumpah, ya Allah, wallahi saya tidak akan melanjutkan dan saya tidak akan mengulangi perbuatan ini sekali lagi. Bersumpah dalam dirinya sendiri. Dan yang kelima adalah yang bersangkutan itu mengganti perbuatan dosanya itu dengan amal-amal kebajikan. Jadi mengganti total, kalau dulu kebiasaannya negatif, diganti menjadi kegiatan-kegiatan yang positif. Kemudian yang keenam, nah ini yang berat. Hak-hak orang lain yang pernah diambil itu harus dikembalikan. Bayangkan kalau misalnya korupsi. Yeah. Kalau satu orang dikembalikan bisa, tapi kalau sampai 240 juta jiwa, bagaimana mengembalikan satu persatu? Jadi baik, jangan coba-coba. Dan yang ketujuh ya, yang ketujuh itu adalah bertawakal. Ya Allah, saya sudah bertobat dan inilah kemampuan kami. Tapi seandainya besok lusa kami juga tergelincir namanya manusia, mohon supaya engkau menerima kami kembali. Itu tadi yang saya katakan, at-taibin. Jadi tujuh persyaratan tobat ini sebetulnya tidak terlalu berat bagi kita, kecuali yang satu tadi itu. Pak, ibu, saya dulu pernah membicarakan aibnya, mohon maaf. Itu berani gak kita mengatakan hal seperti itu? Itu wajib gak sih Pak, nyamperin orang? Misalnya saya pernah, yeah. Misalnya mohon maaf, saya pernah menyakiti seseorang. Orang itu gak tahu saya pernah berbicara buruk, yeah, tentang dia. Wajib gak saya datang ke dia, ke beliau gitu ya? Saya bilang maaf, saya dulu pernah membicarakan keburukan Anda. Mungkin bukan bahasa wajib ya. Itu sangat pantas ya orang yang bersalah itu memohon maaf kepada orang yang difitnah atau yang dituduh, yeah, segala macam ya. Jadi saya kira yang paling penting buat kita ada etikat yang sangat luhur dari dalam hati kita masing-masing, yeah, untuk menyadari seluruh kesalahan yang pernah kita lakukan. Kalau itu sifatnya kepada manusia, ini yang berat. Yeah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Maha penerima taubat ya kan. Tapi kalau orang lain ya, yeah, bagaimana sampai orang itu memaafkan kita? Allah tidak mengintervensi kalau dosa horizontal yang kita lakukan dengan sesama manusia. Jadi kalau, yeah, makanya itu kita jangan coba-coba memandang ente manusia berdosa sama manusia. Kalau Allah Maha Pengampun, tapi manusia itu tergantung yang bersangkutannya. Tapi ingat, siapa yang gampang memaafkan orang lain, insya Allah Tuhan akan gampang memaafkannya. Siapa, amin, yang kikir memaafkan orang lain, Allah pun juga akan kikir memaafkannya. Amin, yeah. Ya Allah, memang paling gampang itu, lebih mudah katanya meminta maaf, tapi agak sulit memaafkan orang lain. Betul gak Bu ya? Ya, perlu keikhlasan yang luar biasa. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan hal yang bermanfaat lagi ya. Setelah ini kita akan sama-sama berdoa dan juga nanti kita akan mendengarkan kesimpulan dari Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Untuk itu pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Akan langsung dari Tugu Proklamasi Jakarta Pusat bersama Habib Munzir insyaallah. Dan sebelum kami tutup, mungkin kita akan dengarkan bersama-sama ya kesimpulan dan tips yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Nazaruddin Umar dan juga nanti doa bersama juga bersama Ustaz Zaki Mirza. Saya David Khalid undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa, pada bulan suci Ramadan ini memang paling tepat untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri dalam bentuk bertaubat. Kalau bulan Ramadan tidak mampu menjinakkan jiwa kita yang kotor, tidak mampu meluruskan jalan pikiran kita yang sering bengkok, apalagi yang akan menyelamatkan kita. Oleh karena itu, mari para pemirsa, pada kesempatan bulan suci Ramadan dan insya Allah sebentar malam juga kita akan merayakan ada renungan malam ya, dalam rangka besok 17 Agustus. Dan jangan lupa, bulan suci Ramadan inilah tanggal 9 hari Jumat 1945, itu bulan suci Ramadan, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi saya mengajak pada kita semua, situasi kebatinan proklamasi kemerdekaan itu kita ingatkan, kita doakan juga para pendahulu kita dulu ya, pada malam ini bulan suci Ramadan. Seandainya bukan karena bulan suci Ramadan, pertolongan Allah belum tentu kita merdeka. Jadi mari kita beristighfar dan mari kita menyesali seluruh perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Dan yang selanjutnya, yang terakhir adalah tobat itu bukan hanya di bulan suci Ramadan, tapi sepanjang hari, sepanjang waktu dalam kehidupan kita selalu kita harus bertobat. Bertobatlah mumpun dosa maksiat itu masih hangat, jangan menunggu sampai dingin. Dan kalau perlu, sekalipun kita tidak merasa dosa, lakukanlah istighfar, karena inilah tradisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Tabligh Akbar Ramadan TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hidup ibu ibarat sepeda motor. Punya sepeda motor? Sudah lunas? Belum lunas semua kayaknya nih. Sepeda motor itu kita harus tahu kapan kita menarik gas, kapan kita harus menginjak rem, kapan kita harus melihat spion, kapan kita harus ganti oli, kapan kita harus ke bengkel, servis berkala. Seperti itulah manusia. Dia harus tahu kapan masa lalunya menjadi spion agar masa depan menjadi lebih baik. Kapan dia harus mengerem segala nafsu, sehingga ketika dia menarik gas, maka akselerasi yang dia laksanakan akan menjadikan dirinya sebagai insan kamil. Manusia yang mau bertakwa, bertaubat hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Anda baru saja menyaksikan Tabligh Akbar yang dipersembahkan oleh Top Protection Medical Recommended for Automatic Motorcycles Come.